Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillala wa midhilhu falahadiyala. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang terkait dengan ucapan yang banyak sekali diucapkan oleh kebanyakan dari manusia yang tanpa mereka sadari ternyata apa yang mereka ucapkan itu termasuk dari kesyirikan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita membahas Kitab Tauhid yang masuk pada bab yang ke-46, ada baiknya sebelumnya di sini kita sampaikan suatu kaidah yang sangat bermanfaat yang terkait dengan ucapan-ucapan yang ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwaili. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan qa'idatani nafi'atani fil alfat. Dua kaidah yang sangat bermanfaat terkait dengan ucapan, terkait dengan ucapan-ucapan. Yang pertama kata beliau, wujubu hithfil lisan anil kalam al-muharram. Jadi wajibnya bagi kita untuk menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Kal-ghibah, seperti ghibah, wan-namimah, namimah mengadu domba, kemudian dusta, dan yang paling besarnya adalah kesyirikan, seperti bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun yang semisalnya. Li'anal insana muhasabun an kulli ma yatfuhu bihi. Dikarenakan manusia, dia akan dihisab atas setiap perkataan yang dia ucapkan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf, ayat 18, Allah ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidaklah terucap dari suatu ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali di sisinya ada malaikat Raqibun Atid yang selalu mengawasi dan mencatat setiap ucapan yang diucapkan oleh setiap manusia. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, wa innal abda la yatakallama min sakhatillah la yulqa laha balan. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan suatu ucapan, yang ucapan tersebut, ucapan yang Allah murkai, menyebabkan Allah murka kepadanya. La yulqa laha balan, ay la yata'ammaluha, wa la yatafakkaru fi akibatiha. Ay makna la yulqa laha balan, yakni dia tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan. Dia tidak merenungi akibat dari ucapannya, yahwi biha ayyaskutu fi jahannam. Maka orang tersebut dilemparkan dengan sebab ucapan yang dia ucapkan fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wal insanu, maka seorang manusia terkadang dia keluar dari Islam bi kalimatin wahidatin yakulaha. Ya, dengan sebab satu kalimat yang dia ucapkan. Maka wajib bagi kita yang memperhatikan ucapan-ucapan kita. Kalau ucapan-ucapan tersebut termasuk dari ucapan yang Allah haramkan, terlebih lagi ucapan yang mengandung unsur kesyirikan di dalamnya, maka wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, Al-alfadhu wal-kalimatu al-muhtamilatu li-syirki. Di sana ada ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang memungkinkan mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Sebagaimana contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Ya tatkala mereka menafsirkan firman Allah, ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha. Kemudian juga tafsiran dari Ibnu Abbas, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya sebagian dari ucapan-ucapan tersebut, ya kalau diniatkan hanya sebagai khobar saja, maka tidak masalah. Ya seperti perkataan, hada mali waristu an abai, hartaku ini aku dapatkan dari warisan bapakku. Akan tetapi karena ucapan-ucapan yang seperti itu, ada kemungkinan mengandung kesyirikan, la yajuzu isti'maluha, kata beliau. Maka tidak boleh bagi kita untuk menggunakannya. Kenapa? Karena menggunakan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang memungkinkan mengandung kesyirikan di dalamnya, yukhsha minhu al-wuqu' fi syirki, dikhawatirkan ya dari ucapan yang diucapkan dia terjerumus ke dalam kesyirikan, au ayyakuna baban li syirki, atau memungkinkan bagi dia membuka pintu-pintu kesyirikan. Jadi apabila ada ucapan-ucapan atau kalimat yang dia mengandung kesyirikan, maka sebaiknya kita jauhi ucapan-ucapan tersebut. Ini terkait dengan kaidah yang sangat bermanfaat yang terkait dengan ucapan-ucapan yang kita baca, kita ambil dari kitab Tauhid Al-Muyassar. Kita langsung masuk pada bab yang ke-46. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu at-tasammi biqadi al-qudati wa nahwihi. Bab at-tasammi itu bab seseorang yang dia menamakan dirinya dengan qadinya, para qadi atau semisalnya. Bab tentang hukum orang yang menamakan dirinya, atau mungkin ada orang yang menamakan dirinya, tasammi ini seseorang yang dia menamakan dirinya. Atau mungkin ada orang yang dia menamakan dirinya, orang lain menamakan dirinya, dan dia ridho dengan penamaan atau julukan qadi al-qudat. Hakimnya, qadinya, para qadi. Ataupun yang semisalnya. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa nahwihi, dan yang semisalnya, yakni seperti, yakni kullusmin, yaitu semua nama yang di dalamnya ada unsur ta'zimun syadidun lil makhluk. Yang di dalamnya ada unsur pengagungan yang sangat kepada makhluk. Ya, seperti lakob-lakob, julukan-julukan, atau nama-nama yang di dalamnya ada unsur pengagungan yang tidak layak pengagungan tersebut diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti Malikul Amlak, rajanya para raja, Hakimul Hakam, hakimnya para hakim, Sayyidus Sadat, tuannya para tuan, Sultanus Salatin, sultannya para sultan, wa ma asbaha dzalika, dan kalimat atau julukan-julukan atau nama-nama yang lainnya yang di dalamnya ada unsur pengagungan yang tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid, kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dijelaskan dalam kitab Qaulul Mufid dan juga dalam kitab I'anatul Mustafid, menjelaskan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Di dalam kitab tersebut dikatakan, anna man tasamma bihadal ismi au nahwihi, barang siapa seseorang yang dia menamakan dirinya dengan nama ini atau yang semisalnya, au yatasammahu ghairuhu bihadal ismi wa huwa radin, atau orang lain menamakan dirinya dengan nama tersebut atau yang semisalnya, dan dalam keadaan dia ridha, faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah fima la yastahiquhu illallah. Maka sungguh berarti dia telah menjadikan dirinya syarikan ma'allah, sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang tidak berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan tidak ada seorang pun yang berhak dia bergelar atau bernama atau diberikan julukan qadi al-qudat, ya, qadinya para qadi, atau hakimnya para hakim, atau rajanya para raja, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadha muharramun. Maka nama-nama yang seperti ini hukumnya haram dan dilarang. Kenapa? Ya, kenapa gelar-gelar yang seperti ini yang di dalamnya ada unsur mengganggukan dirinya sendiri, yang pengagungan tersebut sebenarnya tidaklah layak kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa diharamkan? Li'anal matluba minal makhluk, karena yang dituntut dari makhluk adalah at-tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang di dalamnya ada unsur tazkiyah, mensucikan dirinya atau mengagungkan dirinya. Yang mana hal tersebut seseorang tatkala dia menggelari dirinya dengan gelar-gelar tersebut yang di dalamnya ada unsur mentazkiyah dirinya, ya, hal tersebut akan membawa dia kepada perbuatan al-kibr, perbuatan sombong dan al-i'jab, dan ujub bangga diri terhadap apa yang ada pada dirinya. Dan yang seperti ini, nama-nama atau gelar-gelar yang seperti ini, wa kullu hada yakhullu bi aqidati tauhid, ini dapat merusak akidah tauhid yang ada pada diri seseorang. Tatkala seseorang dia bergelar atau bernama dengan nama-nama tersebut, maka hal ini merusak tauhid yang ada pada dirinya. Li'anna aqidata tauhid, dikarenakan yang namanya akidah tauhid taduru ala tauhidillahi ta'ala wa ala tanzihillah anil musyabahati wal mumatsalati fi man tasama bismillah yaliku illa billah ala wajhi ta'adhum. Karena yang namanya akidah tauhid ini taduru, berkisar, ya, atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi, satu-satunya zat yang maha sempurna di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifat. Dan tauhid, tatkala kita berbicara masalah tauhid, maka kita berbicara tentang hal-hal yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri Allah Subhanahu wa taala anil musyabahati, atas segala bentuk penyerupaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Ya, di antaranya adalah bernama dengan nama-nama yang di dalamnya ada pengagungan diri yang tidak layak nama tersebut kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famatsalan, dicontohkan di sini oleh, kalau tidak salah, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan di antara nama-nama yang di dalamnya terdapat unsur pengagungan diri yang tidak layak ditujukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala adalah Qadil Al-Qudat, qadinya para qadi. Gelar ini, qadinya para qadi, tidaklah layak ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annallaha ta'ala, dikarenakan Allah ta'ala lah yang menetapkan, yang memutuskan bainan nasi yaumal qiyamah, memutuskan perkara di antara manusia pada hari kiamat dengan keputusan yang akhir. Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara makhluknya, baik para rajanya sewaktu mereka menjadi raja di dunia, atau rakyatnya, atau ulamanya, atau orang-orang awamnya, semua manusia, apapun kedudukan mereka di dunia, maka mereka nanti akan mendapatkan keputusan. Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi mereka pada hari kiamat. Fal qudau al-mutlaq, maka keputusan yang mutlak, qadinya para qadi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak seorang makhluk berjuluk dengan julukan tersebut. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lah yang memutuskan suatu perkara baina jami'in nas, antara seluruh manusia pada hari kiamat. Yakdi bainahum bihukmihi, yang Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka dengan hukumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi, sesungguhnya Rabbmu memutuskan di antara mereka dengan ketetapan hukumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang layak untuk diberikan gelar qadi al-qudat, karena Allah lah taala yang nanti pada hari kiamat akan mengadili semua manusia. Dan keputusan Allah Subhanahu wa taala tatkala mengadili manusia adalah keputusan yang hak, keputusan yang hak yang tidak bisa tertolak. Beda dengan qadi manusia. Qadi manusia ditinjau dari cakupan Ya, tatkala ada seorang qadi di dunia ini, cakupannya mungkin ya baina fi'atin qalilatin, hanya pada kelompok yang kecil saja dari manusia. Ya. Cakupannya terbatas. Ima fi balad, ima mungkin cakupannya hanya sebatas negerinya atau daerahnya. Dan keputusan seorang qadi di dunia ini qad yakunu sawaban wa qad yakunu khata'an. Kalau qadi yang dilakukan oleh manusia tatkala dia menetapkan suatu keputusan, terkadang benar, terkadang salah. Adapun keputusan Allah Subhanahu wa taala la yakunu illa haqqan wassawaban. Adapun keputusan Allah Subhanahu wa taala tatkala memutuskan perkara di antara manusia pada hari kiamat, keputusannya adalah keputusan yang hak dan pasti benarnya. Ya, tidak terpetik pun di dalamnya ya kesalahan dan kekurangan di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa kadzalika, begitu pula gelar malikul amlak, rajanya para raja. Ini pun tidak boleh ya gelar yang seperti ini ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya raja yang mutlak ya, yang kekuasaannya menyeluruh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah raja di dunia dan raja pula di akhirat. Adapun raja jika disandarkan kepada makhluk, wa huwa mulkun juz'iyyun, maka kekuasaannya adalah kekuasaan yang sebagian saja, tidak mencakupi. Ya, kalau misalnya raja Indonesia, dia hanya menguasai ya, wilayah Indonesia saja dan tidak menguasai negara-negara yang lainnya. Dan kekuasaan mereka pun ditetapkan oleh waktu tertentu. Ya, kalau misalnya presiden hanya 5 tahun mungkin. Adapun raja mungkin hanya sampai dia meninggal dunia mungkin. Atau mungkin dia langsung menyerahkan kepada keluarganya. Ya, jadi raja yang dimiliki oleh manusia, ya cakupannya hanya cakupannya pun terbatas dan waktunya pun sementara. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nuhya, kemudian kalau tatkala nanti kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan sebuah hadis ya bahwasanya nama yang paling hina di sisi Allah, rajulun tasamma malikal amlak, seorang laki-laki yang dia bernama rajanya para raja. Yang jadi pertanyaan, mengapa sih kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberikan judulnya babu at-tasammi bimalikil amlak, bab tentang hukum bernama dengan rajanya para raja, tapi kok beliau malah menjadikan judul babnya babu at-tasammi biqadi al-qudat wa nahwihi. Ya, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberikan judulnya dengan raja para raja, tapi mengatakan memberikan judulnya qadinya para qadi? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, li anna kalimah qadi al-qudat tudkhalu fi malikil amlak, karena kalimat qadinya para qadi ini dimasukkan dalam kategori malikul amlak, rajanya para raja. Tentunya kedudukan raja itu lebih tinggi dibandingkan qadi. Ya, kalau seandainya malikul amlak ini dilarang, fa idza nuhiya an kalimati malikil amlak, apabila kalimat malikul amlak, rajanya para raja ini dilarang, fa inna qadi al-qudat ya ta'khudhu hukmuha, maka kalimat qadinya para qadi pun hukumnya sama dengan kalimat malikul amlak. Yang intinya, apabila ada suatu gelar atau nama yang di dalamnya ada julukan, ada tazkiyah, ada pengagungan ya terhadap makhluk yang tidak sesuai, yang tidak layak ditujukan pengagungan tersebut kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nama atau julukan tersebut haram bagi manusia bernama dengan nama tersebut. Adapun beliau selalu saya menjelaskan, adapun nama atau gelar Syekhul Islam, Syekhul Islam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, maka nama yang seperti ini pun beliau menjelaskan perinciannya. Apabila yang dimaksud dengan Syekhul Islam adalah Syekhul Mutlak, alladhi yurja'u ilaihil Islam, Syekhul Mutlak yang Islam ini dikembalikan kepada dia. Ya, jika julukan Syekhul Islam ini maksudnya adalah Syekhul Mutlak, alladhi yurja'u ilaihil Islam, Syekhul Mutlak yang Islam dikembalikan kepada dia. Seakan-akan ya, Syekh yang berjuluk dengan julukan Syekhul Islam ini benar-benar mengetahui hukum yang ada dalam Islam. Maka yang seperti ini fahadha la yasihu. Maka tidaklah boleh. Kenapa? Idh inna Abu Bakrin radhiyallahu anhu ahaqqu bihadzal wasfi. Karena Abu Bakar seharusnya ya, sahabat yang paling mulia, beliau lebih berhak untuk berjuluk dengan julukan Syekhul Islam ya, daripada yang lainnya, dikarenakan beliau adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi. Akan tetapi jika yang diinginkan Syekhul Islam ini ya, kita tatkala seseorang memberikan julukan kepada seorang ulama dengan Syekhul Islam dengan niat bahwasanya beliaulah yang mentajdid, yang memperbarui Islam dalam artian memurnikan Islam dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan maksiat, dan dari ulama inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hasalalahu atharun thayyibun ya, membawa kebaikan, asar yang baik ya di dalam membela Islam, fala ba'sa bi itlaqihi, maka tidaklah mengapa ya kita menjuluki atau menggelari ulama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan catatan jika gelar tersebut ya kita lakopkan, kita gelarkan kepada ulama yang memang beliau-beliau ini termasuk dari al-mujaddid di dalam agama Islam, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa amma binisbati litasami bil al-imam, kata beliau, adapun ya penyandaran tentang laqab al-imam, maka yang seperti ini ahwanu, lebih ringan daripada laqab Syekhul Islam. Lebih ringan ya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan imam masjid, imam yang menjadi masjid, dengan imaman. Akan tetapi yang perlu diperhatikan yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang perlu kita perhatikan, kita tidak boleh bermudah-mudahan memberikan laqab atau julukan imam kepada seseorang illa ala man kana qudwah wa lahu atba, kecuali memang ulama tersebut atau seseorang tersebut bisa dijadikan sebagai qudwah, panutan, dan dia memiliki pengikut kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad, maka boleh ya, boleh yang seperti ini, Bukhari, Muslim, dan yang semisalnya, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, maka yang seperti ini boleh. Tapi kalau orang yang tidak berhak ya diberikan julukan Al-Imam, maka selayaknya kita tidak memberikan julukan Imam atau dengan ataupun julukan yang lainnya seperti Al-Hafidh. Ya sekarang kan banyak sekali orang bermuda-muda mentang-mentang hafal Al-Quran dijuluki dengan Al-Hafidh. Ya, padahal julukan Al-Hafidh ini tidaklah sembarangan. Kita bawakan hadis yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab ya, fi sahihi, yaitu sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna akhna asmin indallah. Akhna'a di sini ditafsirkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada akhir babnya adalah audu'a. Audu'a ini maknanya adalah yang paling hina. Sesungguhnya nama yang paling hina indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, rajulun, adalah seorang laki-laki, tasamma, yang dia menamakan dirinya Malikal Amlak, rajanya para raja. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin yusamma, ya, dalam riwayat yang lain dikatakan yusamma. Dalam riwayat Bukhari dikatakan tasamma, dalam riwayat yang lain yusamma. Mal farqu bainahuma, apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaannya, kalau tasamma, rajulun tasamma, yaitu seorang laki-laki yang dia menamakan atau menjuluki dirinya sendiri dengan Malikal Amlak. Adapun jika dalam riwayat yang lain dikatakan yusamma, maknanya adalah sama nafsahu, yakni jika ada orang lain menjuluki atau menamakan dirinya dan dia ridho dengan julukan rajanya para raja. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang dia menamakan dirinya atau orang menamakan dirinya dan dia ridho dengan malikal amlak, nama yang paling hina. Padahal tentunya ya orang yang dia menggelari atau menamakan dirinya dengan malikal amlak, rajanya paling raja, rajanya para raja, tujuannya adalah untuk mengagungkan dirinya. Akan tetapi nama yang seperti ini jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang makhluk ya dia jika dia memiliki gelar atau nama seperti ini disandarkan kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun maksud dari pelakunya dia ingin apa mentazkiyah dirinya, meninggikan dirinya, ya maka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perkara yang sangat sangat rendah. Allah Subhanahu wa taala membalas kebalikan apa yang dia inginkan. Tatkala seseorang dia bergelar atau bernama rajanya para raja yang tujuannya adalah untuk meninggikan dirinya, ya karena tujuan yang salah ini dan memang lafadznya adalah lafadz yang salah, gelar yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala pun membalasnya dengan kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis yang sahih ini Rasulullah bersabda, nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, nama yang paling hina adalah nama seseorang yang bernama dengan malikal amlak, rajanya para raja. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang dia ya di dunia bersikap sombong. Ya, sombong di hadapan manusia dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada seorang manusia yang dia sombong, baik dengan dia bergelar dengan gelar-gelar seperti ini ataupun dia sombong dengan bentuk-bentuk yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan yang menjadi kebalikan dari apa yang dia inginkan. Allah akan jadikan dia hina di hari kiamat nanti. Oleh karena itulah telah datang sebuah hadis yang sahih, ya sebagaimana di sini dijelaskan oleh Sesoleh Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, Rasulullah bersabda, innal mutakabbirina yawmal qiyamah yuhsaruna amthala dharra. Ya sesungguhnya orang-orang yang sombong di muka bumi ini nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan amthala dharra, seperti dharra. Ya sebagaimana sudah kita ketahui bersama, dharra ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah semut yang sangat kecil, kemudian yang kedua adalah debu, ya, dan yang ketiga adalah tatkala kita di rumah kita terkena sinar matahari, kemudian ada sesuatu yang terbang, itulah makna dari ad-dharrah. Maka orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti dharrah. Berarti di dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membalas kebalikan dari apa yang dia inginkan. La malika illallah, tidak ada malik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah hadis yang dapat kita ambil sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Jadid, yang pertama adalah tahrimu at-tasami bi malikil amlak, haramnya bernama dengan nama rajanya para raja atau nama-nama yang semisalnya. Kemudian yang kedua, wujubu ta'addub bitarkil alfad al-muhtamilah ma'nan madhmuman. Jadi wajibnya kita beradab, yaitu dengan meninggalkan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung makna yang tercela. Kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-47. Bab yang ke-47, bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi min ajli dhalika. Bab wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada bab ini hanya ada 3 poin. Yang pertama adalah penjelasan judul bab yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan. Kemudian yang kedua adalah hukum bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dalil. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ihtirami asma'illah ay ikramuha wa ijlaluha wa adamu ihanatihi awisti'maliha fi syai'in yuhtahanu. Wajibnya memuliakan nama-nama Allah, yakni wajibnya bagi kita memuliakan, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghina nama Allah Subhanahu wa taala, atau menggunakan atau meletakkan nama-nama Allah pada sesuatu yang memungkinkan terhinakan. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat banyak yang Allah namakan di dalam kitabnya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan di dalam sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat banyak yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nama-nama Allah semuanya adalah nama yang husna, yang sampai pada puncaknya kebaikan. Kenapa? Karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengandung kesempurnaan, di dalamnya mengandung sifat yang maha sempurna, yang tidak ada unsur kekurangan sedikit pun, baik secara ihtimal maupun secara takdiran. Nanti insyaAllah pembahasan tentang makna dari Al-Asmaul Husna lebih lengkapnya kita akan bahas di babnya, yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nanti ada bab tersendiri yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas surat Al-A'raf ayat 180. Di antara bab tersebut yaitu pembahasan tentang nama-nama Allah yang husna, yang sampai pada puncaknya kesempurnaan, sampai puncaknya kebaikan. Kenapa nama-nama Allah sampai pada puncaknya kebaikan? Karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat yang maha sempurna, yang tidak ada aib kekurangan sedikit pun, baik secara ihtimal ya ataupun takdiran. Apa maksud dari ihtimal dan takdiran? Insyaallah kita akan jelaskan pada babnya nanti. Kemudian beliau menjelaskan banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akan keagungan zat yang dinamai dengan nama tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang begitu banyaknya yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut menunjukkan yadulu ala idhamil musamma, menunjukkan akan keagungan zat yang bernama dengan nama-nama tersebut. Maka wajib bagi kita tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat banyak dan agung, wajib bagi kita memuliakannya, mengagungkannya. Oleh karena itulah di antara bentuk pemuliaan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya saking mulianya nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita tatkala berdoa untuk bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di antara bentuk seseorang yang tidak mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, kita bisa ambil dua kesimpulan. Di antara bentuk orang yang tidak mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah meletakkan nama-nama tersebut pada suatu tempat ya, atau menulisnya pada suatu tempat yang sangat memungkinkan untuk dihinakan atau diinjak-injak. Seperti misalnya ditulis di sendal, ya di sendal. Biar barokah, bismillahirrahmanirrahim misalnya. Atau ditulis di apa ini? Di gelas. Yang bisa memungkinkan untuk terhinakan di piring. Atau mungkin di baju. Ataupun yang semisalnya. Ya. Atau mungkin di kardus ya walimahan itu ya ditulis barakallahu laka wa baraka alika wa jama bainakuma fil khair. Ini doa yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat memungkinkan untuk apa? Terhinakan. Maka tidak boleh bagi kita untuk menulis nama-nama atau sifat-sifat Allah di tempat ya yang memungkinkan sekali tempat tersebut terhinakan. Jika seseorang mendapatkannya, wa man wajada syai'an min dzalika, jika seseorang mendapatkan yang demikian itu, wajaba alaihi raf'uhu. Maka sebagai bentuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan nama-nama Allah, wajib bagi kita untuk mengambilnya. Au itlaquhu, atau kita menghancurkannya. Au izalatu ismin, au izalatu ismillahi taala minhu, atau minimalnya kita menghilangkan nama Allah yang terdapat pada wadah tersebut. Kita dikasih kenang-kenangan bertulis misalnya dikasih gelas, tapi di situ ada hadis Rasulullah, qala Rasulullah ya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi laka tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah. Maka tatkala kita dikasih yang seperti ini, kita berusaha untuk apa? Kita menghilangkannya, kita hapus. Ya. Fahada min ihtirami asma'illah, maka yang seperti ini termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya tatkala kita mendapatkan sesuatu, kita mungkin berjalan kemudian kita lihat ada undangan. Terkadang kan kita cuek, biasanya kan di dalam undangan itu di dalamnya ada assalamualaikum, ada bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi kita yang memiliki kepedulian terkait masalah hal ini, sebaiknya kita ambil, kita lihat. Kalau di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala, maka minimalnya kita hilangkan lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang termasuk dari merendahkan, tidak memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala adalah bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang nama tersebut adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh seorang makhluk pun bernama dengan nama tersebut. Jika ada seseorang dia bernama dengan nama yang dia khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk merubahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada seseorang yang dia bernama, dinamakan oleh orang tuanya Rahman, ya, Rahman Hadi, misalnya ya. Ada enggak? Ada. Adik anak sendiri. Ya, namanya Rahman Hadi. Maka yang seperti ini, termasuk dari Rahman ini, termasuk dari nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia tidak boleh bernama dengan nama tersebut. Maka bagi orang yang dia memiliki nama dengan nama yang seperti ini, maka wajib bagi dia untuk merubahnya. Kalau memungkinkan dirubah aktenya, monggo. Kalau tidak memungkinkan, maka dirubah panggilannya. Jadi Abdurrahman ataupun yang semisalnya. Jangan dipanggil Omen. Ya, tidak boleh dipanggil Omen. Ini termasuk dari bentuk ilhad. Ya, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan dari orang-orang Indonesia. Ini menyingkat-nyingkat nama. Kalau itu namanya adalah nama dari nama Allah, Abdullah dipanggil Bedul atau yang semisalnya Abdurrahman, Oman. Oman ini kan maksudnya diambil dari siapa? Rahman toh? Oman. Rahman ini nama Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti dia merubah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini ya sebaiknya kita jauhi. Kalau ada orang yang bernama Abdurrahman, panggil secara lengkap Abdurrahman. Ya kalau enggak Abdun, ya. Jangan dipanggil Rahman. Rahman juga tidak boleh ya. Rahman. Karena ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas poin yang kedua, hukum bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hukum bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbagi yang qasim ila kisma, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bernama dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq. Ya. Ini nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang makhluk tidak boleh bernama dengan nama-nama tersebut. Atau mengandung sifat yang tidak layak bagi makhluk. Ya, kalau antum lihat di dalam bukunya Ustaz Abu Isa, ya, Mutiara Faedah Tauhid, ya, beliau menjelaskan, menambahkan, atau nama tersebut mengandung sifat yang sifat tersebut tidak layak bagi makhluk untuk memiliki sifat tersebut. Walaupun makhluk memungkinkan, tapi ini tidak layak. Seperti Al-Mutakabbiru, Al-Mutakabbir, zat yang maha sombong, ya, yang mengandung sifat Al-Kibru, ya. Maka yang seperti ini tidak layak bagi makhluk, mengandung sifat yang tidak layak bagi makhluk. Maka nama-nama yang seperti ini, nama yang khusus bagi Allah, atau nama yang memang mengandung sifat yang tidak layak bagi makhluk, maka haram bagi seseorang bernama dengan nama tersebut. Adapun batasan bahwa nama tersebut adalah nama yang khusus bagi Allah, kita bisa lihat dari cakupan makna sifat yang terdapat pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin melihat ya nama dari nama-nama Allah adalah nama yang khusus bagi Allah, bisa kita lihat ya sifat yang terkandung dari nama tersebut. Nama Allah Subhanahu wa taala itu lafzul jalal Allah, ini mengandung sifat dzul uluhiyah. Ya, sifat yang berhak untuk disembah. Adakah makhluk yang memiliki sifat seperti ini? Oh, tidak ada. Berarti lafadz yang mulia Allah adalah nama yang khusus bagi Allah. Begitu pula dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini nama yang khusus bagi Allah. Adapun Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim ini nama yang makhluk pun boleh bernama dengan nama tersebut. Walaupun tidak dikasih depannya abdun. Ya. Yang jadi pembahasan kita ini maksudnya adalah seseorang, nanti insya Allah pada bab yang selanjutnya. Ada bab selanjutnya. Ar-Rahim, Ar-Rahman, ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan khusus bagi Allah, nama yang khusus bagi Allah. Adapun Rahim tidak. Ya, boleh pula makhluk bernama dengan nama tersebut walaupun tidak diawali dengan kalimat abdun. Kita punya anak, kita namakan Rahim, boleh. Ya, walaupun tidak kita awali dengan Abdurrahim, maka yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena kalau Rahman, Rahman dan Rahim sama-sama mengandung sifat rahmatun. Tapi bedanya kalau Rahman, rahmatun amatun. Kasih sayang yang luas, yang menyeluruh. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman yang di dalamnya mengandung sifat rahmatun amatun, kasih sayang luas, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ya segala sesuatunya rizki ya kepada semua makhluk. Bukan hanya kepada semua manusia, tapi kepada semua makhluk Allah memberikan rizki. Baik orang kafirnya, baik manusianya, baik hewannya. Baik manusianya ini orang muslimnya, orang yang beriman, ataupun orang yang kafir. Ini Allah berikan rizki. Kenapa? Karena Allah memiliki nama Ar-Rahman. Yang memiliki sifat rahmatun amatun. Kira-kira ada tidak manusia yang memiliki rahmat yang luas? Kasih sayang yang menyeluruh, yang dia bisa memberikan segala sesuatunya kepada siapapun. Tentunya tidak ada. Oleh karena itulah nama Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah. Kenapa? Karena mengandung sifat yang hanya mampu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Rahim. Mengandung sifat apa? Rahmatun khasatun. Biasanya kita artikan Rahman itu Maha Pemberi, ya. Adapun Rahim adalah Maha Penyayang. Karena memang ya manusia pun memiliki sifat penyayang. Terkadang dia sayang sama si A tapi tidak sayang kepada si B. Jadi dia memiliki sifat sayang. Makanya nama Rahim bukan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan nama Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ya, yaitu menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Inilah makna dari nama Allah Al-Khaliq, yaitu mengandung sifat Al-Khalqu, menciptakan. Maksud dari menciptakan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Adapun manusia tatkala dia mencipta itu hanya sebatas merubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, merubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Adapun Allah ya menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan manusia tidak mungkin dia memiliki sifat yang seperti ini, mengadakan sesuatu yang tidak ada. Oh, ini laptop Ustaz dulunya enggak ada. Ini hanya merubah saja. Merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dasar-dasarnya dari mana bahan-bahannya? Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bernama dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak khusus bagi Allah. Yang makhluk pun boleh bernama dengan nama tersebut. Ya seperti Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Maka ini boleh. Karena Allah sendiri pun mensifati Nabi-Nya Muhammad SAW dengan bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Dan terhadap orang-orang yang beriman, Ra'uf Rahim. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Nabi-Nya mensifati dirinya dengan mensifati Nabi-Nya dengan Ra'uf dan Rahim. Kemudian juga dengan Alim. Wasama nafsahu bil alim, Allah menamakan dirinya dengan alim, akan tetapi dalam ayat yang lainnya Allah pun mensifati dan menamakan hambanya dengan alim, bigulamin alimin, bigulamin alimin. Maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh, tapi di sini ya perlu kita ketahui, walakin yu'lamu, perlu kita ketahui annaha laysat ka asma'illah, bahwasanya tatkala seseorang itu bernama dengan nama-nama Allah yang memang boleh manusia bernama dengan nama tersebut, tidaklah seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nama-nama Allah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang husna. Mungkin sedikit kita jelaskan di dalam firman Allah surah Al-A'raf, Allah taala berfirman walillahi al-asmaul husna. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, ya, jar wa majrur, lafaz yang mulia Allah, lillahi, i'rabnya adalah fi mahalli raf'in sebagai khobar. Al-asma sebagai mubtada, kemudian al-husna sebagai na'at dari al-asma. Mubtada asalnya di depan, khobar asalnya di belakang. Tatkala ada suatu kalimat yang asalnya dia di belakang, kok dikedepankan, hal ini menunjukkan yufidul hasar, menunjukkan pembatasan. Maka mana dari firman Allah, walillahil asma'ul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Jadi nama-nama yang husna hanyalah milik Allah. Berarti selain Allah, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nama-namanya tidak husna. Nama-namanya tidak husna. Namanya bagus tapi enggak husna. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap nama Allah pasti husna. Sampai pada puncaknya kesempurnaan. Kenapa? Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Tatkala Allah memiliki nama Rahim, Allah Maha Penyayang, memang mengandung sifat Rahim pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ada orang namanya Rahim tapi dia enggak punya sifat penyayang. Cuma namanya saja Rahim tapi tidak mengandung sifat Rahmah. Ya, ada nama orang bernama Alim. Allah memiliki nama Alimun. Allah Maha mengilmui. Dan keilmuan Allah luar biasa. Ya. Sebagaimana yang nanti kita jelaskan tatkala kita membahas bahasa takdir, ilmu Allah adalah inna Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Allah mengilmui sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi. Allah mengilmui sesuatu yang sedang dan telah terjadi. Bahkan Allah mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Bahkan Allah yang lebih hebat mengilmui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya yang tidak terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya Allah mengilmui. Ini keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya beda dengan manusia. Mungkin ada yang namanya alim, tapi luar biasa. Bodohnya, sholat aja enggak bisa mungkin. Itu pun yang semisalnya. Ya, jadi perlu kita ketahui, tatkala seorang itu bernama dengan nama Allah, ya perlu kita ketahui bahwasanya tidak seperti nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah adalah nama yang husna, yang pasti mengandung sifat di dalamnya. Kemudian kita bahas penjelasan dalil. Di sini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini ada satu dalil saja. Dari Abi Surai, nama aslinya adalah Hani ibnu Yazid al-Kindi. Annahu kana yukna abal hakam. Bahwasanya beliau diberikan kunyah dengan Abal Hakam. Ya, kunyah adalah nama yang diawali dengan abun atau umun. Ya, abun bagi laki-laki, umun bagi perempuan. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hani ibnu Yazid atau Abu Surai. Tatkala Rasulullah mengetahui bahwasanya sahabat yang mulia ini memiliki kunyah Abul Hakam, Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Ya, sesungguhnya Allah adalah al-hakam. Ini dalil bahwasanya al-hakam ini termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihil hukmu. Dan hanya kepadalah, hanya kepadanya lah kembali hukum-hukum. Ya. Wa ma'nahu, dan makna dari nama Allah al-hakam. Al-hakam ini termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maknanya adalah al-hakimu alladhi idha hakama la yuraddu hukmuhu. Adalah seorang hakim, apabila menetapkan suatu hukum, maka hukumnya tidak akan tertolak. Ya. Maka hukumnya tidak akan tertolak. Maka kalau kita lihat dari makna dari al-hakam ini, tentunya al-hakam ini termasuk dari nama Allah yang khusus bagi Allah. Karena makna dari al-hakam adalah seorang hakim yang apabila menetapkan suatu hukum, maka hukumnya tidak akan tertolak. Beda dengan hakim-hakim yang dari manusia. Tentunya hukumnya terkadang ditolak, terkadang diterima. Kemudian sabda Rasulullah, wa ilaihil hukmu, ilaihi jar wa majrur fi mahali raf'in khabar muqaddam. Al-hukmu mubtada. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, ya, apabila ada suatu kalimat yang seharusnya di belakang kok dikedepankan, hal ini menunjukkan yufidul hasr. Menunjukkan pembatasan. Wala hadza, oleh karena itulah makna dari sabda Rasulullah wa ilaihil hukmu ay al hukmu rajian yakunu al hukmu rajian ilallahi wahda, bahwasanya yang namanya hukum itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menghukumi di antara manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Tatkala kita berselisih dengan suatu perselisihan di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan hukumnya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makhtalaktum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dan apa-apa yang kalian perselisihkan di dalamnya tentang segala sesuatu, fahukmuhu ilallah. Maka hukumnya adalah dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembalikan kepada Allah adalah dikembalikan kepada Kitabullah dan dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau masih hidup, maka ya dikembalikan kepada beliau, dan apabila beliau sudah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada sunnahnya. Dan Allah lah yang memutuskan hukum baik di dunia. Jika kita berselisih terhadap sesuatu, maka kita kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Wa kadzalika huwal al-hakam fil akhirah. Dan begitu pula bahwasanya Allah adalah ya seorang hakim yang menghukumi di antara manusia di akhirat. Apa-apa yang mereka perselisihkan nanti, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hakim di antara mereka. Kemudian Abu Surai atau Hani Ibnu Yazid Al-Kindi, beliau menjelaskan tentang mengapa beliau diberikan kunyah Abul Hakam. Jadi Abul Hakam ini kunyah yang diberikan oleh kaumnya. Jadi Abu Surai, beliau tidak menamakan dirinya dengan Abul Hakam, tapi yang menamakan adalah kaumnya. Beliau menjelaskan, inna kaumi, sesungguhnya kaumku, idha akhtalafu fi syai'in, jika mereka berselisih tentang sesuatu, atauni, maka mereka pun mendatangiku. Fahakamtu bainahum, maka aku pun menetapkan hukum di antara mereka. Faradiya kilal fariqaini, maka kedua kelompok yang berselisih itu pun ridho terhadap keputusanku. Jadi kebiasaan kaumnya, jika mereka berselisih tentang suatu perkara, mereka mendatangi Hani Ibnu Yazid Al-Kindi, kemudian beliau pun menetapkan suatu hukum, dan biasa hukum yang beliau tetapkan ya diterima oleh dua kelompok yang berselisih. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan penjelasan dari sahabat yang mulia ini, beliau mengatakan, ma ahsana hada. Alangkah bagusnya apa yang engkau lakukan. Ma ahsana hada ini bukan alangkah bagusnya nama kunyah yang mereka berikan kepada anda, bukan. Tapi alangkah bagusnya apa yang telah engkau lakukan yaitu mendamaikan di antara dua kelompok yang berselisih. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Famalaka minal walad?" Apakah Anda memiliki seorang anak? Ya. Apakah Anda memiliki seorang anak? Ya. Tujuan Rasulullah menanyakan anak kepada sahabat yang mulia ini, ya, tujuannya adalah untuk mengganti kunyahnya Hani ibnu Yazid dengan kunyah yang lainnya, yang sebelumnya beliau berkunyah dengan Abul Hakam. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat yang mulia ini, apakah Anda punya anak? Qultu, maka saya pun berkata, Suraih wa Muslim wa Abdullah. Ya, saya berkata, anak saya Suraih, kemudian yang Muslim dan Abdullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, faman akhbaruhum, siapakah anakmu yang paling besar di antara mereka? Qultu, maka aku pun berkata, Suraih. Ya, anakku yang paling besar adalah Suraih. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa anta Abu Suraih. Kalau begitu, namamu, nama kunyahmu adalah Abu Suraih. Jadi Rasulullah mengganti kunyahnya yang asalnya Abul Hakam dengan Abu Suraih. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, ghayyarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kunyah sahabat ini yang asalnya berkunyah dengan Abul Hakam, asalnya berkunyah Abul Hakam kemudian diganti dengan Abu Suraih li amraini, karena dua sebab, karena dua perkara. Ada dua alasan mengapa Rasulullah ya mengganti kunyahnya sahabat yang mulia ini. Yang pertama adalah innal hakam huwallah. Sesungguhnya hakam ini termasuk dari nama Allah. Ya, setiap nama-nama Allah yang jumlahnya sangat banyak ini kembali kepada satu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal hakam huwallah. Sesungguhnya hakam ini adalah Allah. Ya. Fa idza qila, apabila ada orang berkata memanggil sahabat yang mulia ini dengan memanggil kunyahnya, ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, ka'anhu kila, berarti seakan-akan dia mengatakan ya Aballah, wahai bapaknya Allah. Karena Al-Hakam ini adalah nama Allah dan setiap nama yang merujuk kepada zat yang satu itu Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang yang memanggil dia ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, maka seakan-akan dia mengatakan ya Aballah, wahai bapaknya Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya nama yang sahabat berkunyah dengan nama tersebut yaitu Abul Hakam, memang yang diinginkan oleh kaumnya nama tersebut adalah nama yang benar-benar mengandung sifat di dalamnya, yang benar-benar mengandung sifat di dalamnya, Al-Hakam, yang menunjukkan berarti apa? Seseorang jika menetapkan suatu hukum, maka tidak tertolak hukumnya. Jadi yang diinginkan kaumnya tatkala mereka memberikan kunyah kepada sahabat yang mulia ini dengan Abul Hakam, memang mereka menginginkan nama tersebut bukan hanya sekedar nama. Seperti kita menamakan orang dengan nama Alim, itu kan hanya sekedar nama saja. Tidak mengandung sifat di dalamnya. Tapi yang diinginkan oleh kaumnya, tatkala mereka menamakan sahabat yang mulia ini memberikan kunyah dengan Abul Hakam, memang yang mereka inginkan benar-benar di dalam nama tersebut mengandung sifat di dalamnya. Yang tadi sudah kita jelaskan, makna dari Al-Hakam adalah seorang hakim yang jika menetapkan suatu hukum, maka tidak tertolak hukumnya. Dan ini adalah Allah yang seperti ini. Ya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah ya kunyah dari sahabat yang mulia ini dengan Abu Suraih yang sebelumnya adalah Abul Hakam. Kemudian faedah hadis yang dapat kita ambil, yang pertama, wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya merubah nama dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajibnya merubah nama yang seseorang tatkala bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah, maka wajib bagi dia untuk merubahnya. Karena Nabi SAW merubah ya kunyah sahabat yang mulia Abul Hakam dengan Abu Suraih. Ini dalam rangka memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dalam hadis ini, dalil wajibnya bagi kita untuk memberikan pengajaran kepada orang yang jahil yang tidak mengetahuinya. Ya, dikarenakan dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Surai dan menjelaskan bahwasanya kunyah yang sebelumnya dia gunakan itu Abu Hakam adalah kunyah yang salah. Kemudian faedah yang ketiga ini yang sering sekali dibawakan oleh Syaikhul Fauzan di dalam hadis ini, ada dalil bagi orang yang ala anna man mana amin syai'in muharramin, bagi orang yang dia melarang sesuatu yang haram, ya, ini dalil bagi seseorang yang dia melarang sesuatu yang haram, wa hunaka badilun salihun, dan di sana ada ganti yang benar, dengan syarat ya, ada ganti yang benar, fa innahu ya'ti bil badili, maka hendaklah dia mendatangkan gantinya, dengan catatan memang jika ada ganti yang benar. Ya, tatkala misalnya pacaran adalah suatu perkara yang haram, sebagian dari ikhwan salafi mungkin ya, dengan mengistilahkan pacaran islami diganti dengan istilah pacaran islami, ataupun yang semisalnya musik adalah haram diganti dengan musik yang islami, mendengarkan musik enggak apa-apa asal tidak melalaikan, ataupun yang semisalnya, maka yang seperti ini tidak boleh ya. Jadi seseorang yang dia melarang sesuatu yang haram dan di sana ada ganti yang memang dibenarkan oleh syariat, hendaklah kita mendatangkan gantinya. Dikarenakan di sini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang sahabat yang mulia ini berkunyah dengan Abu Hakam, beliau pun mencari gantinya dengan diganti dengan Abu Surai. Kemudian faedah yang keempat di dalam hadis ini, dalil akan disyariatkannya kita mendamaikan di antara manusia yang mereka berselisih. Kemudian faedah yang terakhir dalam hadis yang mulia ini, dalil bahwasanya yang namanya kunyah ini sunnahnya adalah dengan nama anak laki-laki bi akbaril aulad, nama anak laki-laki yang paling besar sunnahnya, bukan berarti tidak boleh ya. Tatkala mungkin kita punya anak lima yang paling kecil namanya Ismail misalnya, kita berkunyah Abu Ismail boleh, tapi sunnahnya kita berkunyah dengan nama anak laki-laki yang paling besar. Anak kita perempuan misalnya namanya Salma, yang kedua Al-Hasan misalnya, maka yang paling besar siapa laki-laki tersebut? Oh, Al-Hasan, berarti nama kunyah kita adalah Abul Hasan, anak laki-laki yang paling besar. Tapi enggak apa-apa kita berkunyah dengan anak perempuan kita yang paling besar, tidak masalah, seperti Al-Ustaz Abu Nida, tidak masalah. Atau Ustaz Hakim nama kunyahnya siapa? Abu Unaisa, maka yang seperti ini tidak masalah. Kemudian kita sedikit lanjutkan ya, sebagaimana haramnya seseorang bernama dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ini dalam artian tanpa didahului dengan lafaz abdun ya, sebagaimana haramnya seorang bernama dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah dalam artian tanpa didahului dengan lafaz abdun. Kalau didahului dengan lafaz abdun enggak masalah ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim enggak masalah. Maka begitu pula haramnya menamai seorang anak yang di dalamnya ada unsur ta'abbud. Nah, ini kebalikannya. Ya, ta'abbud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang dia menamakan anaknya yang diawali dengan abdun, tapi setelahnya bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdul Harith, Abdul Husain, Abdul Ali, Abdul Rasul. Ya, seperti orang-orang Syiah banyak menamakan anaknya dengan Abdul Husain, hambanya Husain. Maka yang seperti ini hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Ya, hukumnya haram dan wajib diganti. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya itu Kitabut Tauhid pada bab yang ke-50. Jadi kita lompat ke bab yang ke-50 yang mana beliau membawakan bab firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 190. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu suraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ya. Yang mana dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid bab yang ke-50 ini, tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab yang mulia ini menjelaskan bahwasanya ta'bidal asma, penghambaan nama li ghairillahi terhadap selain Allah, sirkun yunafi kamalat tauhid, adalah kesirikan yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid. Berarti sirik apa? Sirik apa? menafikan kesempurnaan, syirik asghar. Kalau menafikan aslu tauhid baru syirik akbar. Tapi dengan catatan in kanal maqsudu mujarrada tasmiyah. Jika maksudnya hanya sekedar nama saja. Jika maksudnya bapak ini ya menamakan anaknya dengan misalnya Abdul Haris misalnya. Dan dia tidak ada unsur penghambaan diri kepada Al Haris ini, enggak. Hanya sekedar nama saja, maka ini syirik asghar yang menafikan kesempurnaan tauhid. Amma idza in kana al maqsudu ta'bidat ta'allu li ghairillah, adapun jika maksudnya adalah ada unsur penghambaan, ta'allu, ya penghambaan kepada selain Allah, fa innahu syirkun akbar, maka ini hukumnya syirik akbar. Seperti orang-orang Syiah, ya seperti orang-orang Syiah menamakan anaknya dengan Abdun Ali, ya memang di dalamnya ada unsur penghambaan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya, adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu surah firman Allah surah Al-A'raf ayat 190, ini para ulama ada perselisihan yang sangat panjang ya tentang siapakah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini. Ada yang berpendapat, ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Hawa dan Nabi Adam dan Hawa, dan ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dua orang manusia di dalam ayat ini adalah keturunannya Adam dan Hawa. Tapi kalau kita lihat dari penjelasannya Saleh Al-Fauzan, beliau termasuk dari ulama yang memilih pendapat bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini adalah Adam dan Hawa. Ya. Tapi Allahu a'lam bishawab, manakah di antara dua pendapat tersebut yang lebih sahih? Penjelasannya antum bisa lihat ya di dalam kitab Faedah Mutiara Kitabut Tauhid, ditulis oleh oleh Ustaz Abu Isa, dan di dalam kitab tersebut pun Ustaz Abu Isa mengatakan Allahu a'lam bishawab, manakah di antaranya yang benar. Tapi di sini dikarenakan ana megang ya, kitab sarahnya di sini adalah Sarah Saleh Al-Fauzan, ya beliau ini lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya zahir konteks dari ayat yang mulia ini kalau kita lihat ayat sebelumnya ini berbicara tentang Adam dan Hawa. Ya, kita jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Saleh Al-Fauzan, walaupun di sana sekali lagi ada perselisihan di antara para ulama tentang siapakah dua manusia yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini. Ya. Falamma atahuma salihan, ay falamma atallahu Adam wa Hawa ma talabahu minal walad as-salih. Itu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Adam dan Hawa terhadap apa-apa yang mereka minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak yang salih. Ya, salih di sini maksudnya bukan salih dalam artian salih di dalam penciptaan. Ya, lahir dalam keadaan normal, tidak ada kekurangan. Ya, ai waladan sawiyan fi khalq fi khilqatihi fi khalqatihi. Itu anak yang sehat, yang normal ya, di dalam penciptaannya. Ja'ala lahu suraka'a fi ma'atahuma. Ja'ala lillahi syarikan fi ta'ah. Maknanya adalah ja'ala lillahi syarikan fi ta'ah. Maka keduanya menjadikan bagi Allah syarikan sekutu di dalam ketaatan. Itu dia Adam dan Hawa ya, di dalam suatu tafsir dijelaskan mentaati apa yang dikatakan oleh syaitan. Itu dengan menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Kalau antum lihat di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ dikisahkan ya tentang godaannya sang iblis tatkala menggoda Nabi Adam dan Hawa. Tatkala Hawa hamil, kemudian datanglah sang iblis, dia mengancam kepada Adam dan Hawa kalau ingin anaknya lahir dalam keadaan selamat, tidak memiliki kedua tanduk yang dapat merobek perutnya Hawa, maka namakanlah anak tersebut Abdul Haris. Al-Haris ini adalah nama iblis sebelum iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Haris ini nama iblis. Ya. Al-Haris nama iblis sebelum dia dilaknat. Nama yang tidak bermasalah. Yang bermasalah kalau Abdul Haris. Ada enggak yang namanya Abdul Haris? Ada ya. Di Bin Bas sana ada santri yang namanya Abdul Haris. Abdul Haris ada. Abdul Muthalib juga ada. Nanti khilaf di antara para ulama tentang Abdul Muthalib. Ya, tapi yang sahih nama Abdul Muthalib juga tidak boleh. Yang sahih adalah tidak boleh. Maka orang-orang yang bernama seperti ini harus diganti. Kalau memungkinkan aktenya diganti, diganti. Kalau yang santri ana yang tahun kemarin, yang namanya Abdul Muthalib, dia katanya berusaha untuk ganti aktenya, yang diganti namanya Abdullah Alif. Dari Abdul Muthalib jadi Abdullah Alif. Ya. Jadi ja'ala lillahi syarikan fi ta'a. Maka keduanya menjadikan bagi Allah sekutu di dalam ketaatan. Jadi lebih mentaati syaitan. Yaitu dengan menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Ya fa'abaddahu li ghairillahi wa hadha minasyirki fi tasmiyah. Dan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini, kalau seandainya tafsiran yang sahih adalah Adam dan Hawa, ini hanya kesirikan di dalam masalah tasmiyah. La fil ibadah, bukan di dalam ibadah. Ya, sirik di dalam ta'ah ketaatan, yang termasuk dari kesirikan yang asgar. Oleh karena itulah di antara para ulama yang berpendapat tidak mungkin di dalam ayat ini, yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, karena yang namanya Nabi ini maksum, terjaga dari perbuatan syirik. Tapi konteks kalimatnya kalau kita lihat sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, maka yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Tapi Allah sebagaimana sudah kita jelaskan, Allahu a'lam bishawab, di manakah yang manakah di antara dua pendapat yang benar. Intinya adalah tidak boleh seseorang itu bernama yang di dalamnya terdapat unsur penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'ala Allahu, maha tinggi Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, amma yusyrikuna, atas apa-apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Amma yusyrikuna, adapun kalimat firman Allah amma yusyrikuna ini adalah amma yaf'alu ahlul Mekah minasyirki billah. Ya, yaitu apa-apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa intiqalun min dzikri saksin ila dzikri jinsi. Dalam ayat ini Allah berpindah dari penyebutan seseorang kepada penyebutan jenis. Ya, dari penyebutan seseorang kepada penyebutan jenis. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Kitab Mulakhas tentang syarah ijmali dari ayat yang mulia ini. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Adam dan Hawa, ya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, ya karena pada kalau kita lihat dari di antara tafsiran yang dibawa oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya tatkala datang sang iblis ya menggoda Hawa dan Adam, menakut-nakuti biar menamakan anaknya Abdul Haris, ya pada awal godaan iblis tersebut mereka tidak mau menuruti sang iblis, ya tidak mau menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Sampai yang ketiga, tatkala mereka sangat sekali memiliki anak yang benar-benar sehat, yang benar-benar sehat jasmaninya, karena tatkala Nabi Adam dan Hawa tidak menuruti perintah yang diperintahkan oleh sang iblis ini, maka anaknya melahir dalam keadaan meninggal. Ya, maka namanya manusiawi, ya ingin sekali memiliki seorang anak, maka akhirnya mereka pun melakukan ketaatan kepada sang iblis, yaitu dengan menamakan anaknya dengan Abdul Haris, ya karena kecintaan mereka terhadap keinginan mereka ya untuk memiliki seorang anak. Adapun faedah dari ayat yang mulia ini, ya haramnya bernama dengan setiap nama yang di dalamnya ada unsur peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yu'tabaru min asyirkil asghar, wa huwa syirku ta'ah, dan ini termasuk dari kesyirikan yang asghar dan termasuk dari bentuk syirik di dalam ketaatan. Ini jika orang yang bernama dengan nama tersebut hanya sekedar nama. Sekali lagi sebagaimana sudah kita jelaskan, tapi jika memang orang yang menamakan anaknya dengan nama tersebut ada unsur penghambaan diri terhadap nama tersebut, maka hukumnya adalah syirik akbar, sebagaimana orang-orang Syiah menamakan anaknya dengan Abdul Husain. Kemudian yang kedua, ana syirka yaqa'a fi mujarradi tasmiyah, bahwasanya kesyirikan terkadang itu ya terjadi walaupun hanya sekedar penamaan saja. Walaupun ya orang yang menamakan anaknya dengan nama tersebut tidak memaksudkan hal yang demikian itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita membahas bab yang sangat penting sekali ini, bab yang ke-48, yaitu babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'an awil rasul, itu hukum tentang orang yang mengejek, mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya disebutkan nama Allah, Al-Qur'an dan Rasul. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.